kepedihan yang sendu. Dan kamu bilang gampang cari cowok lagi, lalu mengapa kok kamu menangis? Yang sudah pergi sudah biarlah pergi, tiada guna untuk dipikirkan lagi. Oh oh oh oh, jangan cengeng menghadapi kenyataan, jangan boleh lihat kanan kiri, jangan bonceng mobil-mobil di jalan, pergi ngeceng cari cowok lagi. Lagi.